Hanyalah diri. kembar community. Terima kasih kembar community. Mas Rudi, Mas Rudi ke depan, Mas Rudi. Bu Rudi, terima kasih. Terima kasih Bu Rudi. Kasihku ke Terima kasih Mas Bos. Belayar seorang insan, andai bersama. Kau selalu sore respect community. Kita lanjut ke yang baru lagi ya. Thank you.

Segalanya. biasa, Lampis. Boleh saya minta tepuk tangan yang mana dong semuanya buat Lampis. Terima kasih. Selamat malam. Saya akan berduet bareng Gary Mahesa. Bareng Anissa Rahma Brotherhood. Yeah. doaku Tuhan membawamu. matur.